kalau cinta tidak terasa sempat dan bukan. Kalau cinta bintang asmara merambah jiwa. Penuh pengorbanan, penuh kesabaran, penuh kelembutan, penuh keimanan. Cinta itu tak bukan kita kemejik. Kalau cinta